نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الكرام رحمني ورحمكم الله إن شاء الله تعالى pada malam hari ini kita akan meneruskan kembali pembahasan kitab Bulughul Maram lil Hafidz Ibn Hajar rahimahullahu taala. Pembahasan terakhir yang kita bahas yang diantaranya yaitu tentang permasalahan tata cara mencuci wadah yang terkena jilatan oleh anjing. Kemudian pembahasan yang telah kita bahas juga bahwa di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kucing, bahwa kucing dikatakan laisat binajazin, bukan termasuk dari sesuatu yang najis, innama hiya minat tawafin alaikum, akan tetapi termasuk dari binatang yang mengelilingi di rumah-rumah kalian. Dan dimasukkan ke dalam bab ini yaitu wadah-wadah yang terkena oleh jilatan kucing itu tidak najis. Nah, kemudian pembahasan telah kita bahas tentang kaifiyah, tata cara membersihkan dari sesuatu yang terkena oleh air kencing. Nah, sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik, ketika seorang A'rabi, Arab pegunungan, yang kencing di ujung masjid, nah, dan dibersihkan oleh Nabi SAW dengan seember air. Ini dalil menunjukkan bahwa kaifiyah, tata cara membersihkan sesuatu yang najis itu lebih bersih dengan air. Naam. Tayyib. Qala rahimahullahu taala. Kita baca hadis yang berikutnya dari kitab At-Taharah. An Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالجراد والحوت وأما الدمان فالطحال والكذب والكبد. نعم. أخرجه أحمد وابن ماجه وفيه ضعف. دري ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan uhillat lana maitatan wa daman, dihalalkan untuk kita dua bangkai dan dua darah. Fa ammal maitatan, dan dua bangkai yang dihalalkan, fal jarad wal hut, belalang dan ikan. Wa ammad daman, sedangkan dua darah, fatihal wal kabid, tihal limpa, wal kabid yaitu hati. Akhrajahu Ahmad Ibn Majah wa hadith bihi da'fun, Hadis ini sanadnya mauquf. Kalau mauquf dalam istilah mustalah, yaitu sanadnya berhenti pada sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akan tetapi para ulama mengatakan walaupun hadis ini sanadnya berhenti kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan mempunyai hukum marfu. Hukum ini yakni dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena sahabat seperti Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dia tidak mungkin menghalalkan sesuatu kecuali hal itu dia dapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dengan ini hadis ini sanadnya mauquf, tapi ada hukum marfu kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, di dalam hadis ini, hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, ini yang berkaitan tentang dihalalkan dua bangkai dan dua darah, dan ini pengecualian dari bangkai-bangkai yang lain. Kalau hukum asalnya, hukum bangkai itu adalah najis dan tidak boleh seseorang untuk mengkonsumsinya. Dan ada pengecualian dari dua bangkai tadi. Yang pertama adalah al-jarad, belalang. Yang kedua al-hut. Al-hut yaitu ikan. Dengan ini dalil menunjukkan bahwa ikan dengan belalang itu bangkainya halal. Dan bangkainya halal di sini walaupun mati dengan sendirinya, mengapung kolam misalkan, ataupun dalam keadaan air surut kemudian dia masih hidup, lama-kelamaan mati. Nah, itu semuanya halal. Itu semuanya halal. Nah, sebagaimana di dalam hadis yang kita baca. Kemudian dalil yang menunjukkan bahwa bangkai ikan itu halal, hadis pertama dari kitab Bulughul Maram, yang di mana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika ditanya tentang air laut apakah diperbolehkan untuk berwudu bersuci, Nabi mengatakan bahwa huwa tahur ma'uhu, air laut itu suci airnya, wal hilu maitatu, dan bangkainya halal. Yang dimaksud di sini itu ikan yang dimana bangkainya itu halal. Kemudian yang kedua yaitu belalang. Belalang juga sama, hukumnya halal. Dan apabila belalang itu mati dengan sendirinya bangkainya, maka halal untuk dimakan, jais. Dan bangkainya tidak najis. Dimasukkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimatullah taala alaih ke dalam bab taharah di sini. Kenapa hadis ini dimasukkan? Hadis ini menunjukkan bahwa apabila kita mempunyai ikan di ember, kemudian ikan itu mati, maka ikannya boleh untuk dikonsumsi. Airnya tidak najis. Kalaupun itu berubah, berubahnya bukan berubah dikarenakan suatu yang najis, bukan. Tapi mungkin bau dari ikan tadi, sehingga air tadi tidak najis. Baik ikannya sedikit ataupun banyak, dan juga apabila ada air yang kemasukan belalang juga sama, air yang kemasukan tadi tidak najis. Kenapa? Karena bangkai ikan dan juga bangkai dari belalang itu tidak najis. Naam. Dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di sana disebutkan bahwa mereka ketika dalam peperangan jihad fisabilillah, ghazawna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam sab'a ghazawat, dikatakan oleh salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam 7 peperangan, akalna al-jarad, kami memakan belalang. Ini dalil menunjukkan bahwa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka memakan belalang. Ini menunjukkan bahwa belalang halal untuk dimakan. Ini menunjukkan bahwa belalang bangkainya itu tidak najis. Nah, kalau misalkan seseorang ingin mengkonsumsi Naam. Kalau masih baru di situ, biasanya di sana tidak berubah. Terkecuali apabila bangkai ikan sudah waktu yang cukup lama. Matinya mungkin sudah 3 hari, 4 hari. Sehingga timbul bau yang tidak sedap. Nah, dengan ini, yakni najis tidak? Jawabannya tidak najis. Boleh dikonsumsi tidak? Kalau misalkan di sana ada madarat di situ, karena mungkin bau terlalu lama sehingga membusuk, maka jangan dikonsumsi. Sedangkan apabila matinya baru, nah, maka boleh untuk dikonsumsi. Nah, tayyib. Kemudian Nabi mengatakan, wa amma daman, sedangkan dua darah yang dihalalkan yaitu limpa, tihal, dan juga kabid. Hati itu asalnya darah. Kemudian at-tihal. Ini dua darah yang diperbolehkan, yang halal untuk dimakan. Sedangkan yang lain, la yajuz. Tidak boleh, haram seseorang untuk memakannya. Dan ini pengecualian yang dikecualikan dari dua bangkai dan juga dua darah. Taib. Hadis yang berikutnya. Taib. Di dalam hadis ini, para ulama menyebutkan bahwa bangkai selain dari bangkai belalang, selain dari bangkai ikan, itu najis. Selain dari bangkai belalang, selain dari bangkai ikan, itu najis. Naam, tidak boleh untuk dikonsumsi. Naam. Kenapa bangkai tidak boleh untuk dikonsumsi? Yang pertama, dikarenakan bangkai tidak disembelih secara islami, sehingga bangkai tadi darahnya itu bercampur dengan daging, sehingga menimbulkan penyakit, sehingga haram untuk dimakan. Bangkai itu haram untuk dimakan. Jangankan dimakan, sesuatu yang bangkai dipegang saja syariat tidak memperbolehkannya. Kenapa? Kita diperintahkan untuk menjauhinya. Sesuatu yang najis, bangkai juga. Terkecuali seseorang ingin membersihkan, mau tidak mau harus dipegang, membersihkan dengan tangan, seperti buang air kecil, buang air besar seseorang, atau seseorang menceboki anaknya, yang dimana anaknya buang air besar. Seseorang boleh menyentuhnya? Boleh. Kenapa? Untuk membersihkan. Karena hal ini darurat. Karena kalau tidak dibersihkan langsung dengan tangan, tidak bersih maksimal. Nah, sedangkan misalkan ada sesuatu yang bangkai, kita pegang-pegang seperti ini, ada mayajus. Kenapa? Karena itu najis. Itu najis, itu penyakit, sehingga jauhkan. Karena bisa saja nanti mengenai pakaiannya, yang dimana pakaiannya tadi bisa menjadi najis. Dia pakai sholat, nah, sehingga jauhkan sesuatu yang bangkai. Taib. Qala rahimahullahu ta'ala. Hadis yang kedua dari Babul Mi'ah. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, idza waqa'a dzubab fi syarabi ahadikum falyaghmishu thumma liyanzahu fa inna fi ahadi janahihi da wa fil akhar shifa. Akhrajahu al-Bukhari wa Abu Daud wa zada wa innahu yattaki bi janahihi alladhi fihi da. Dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, idza waqa'a adzubab, apabila lalat itu jatuh, fi syarabi ahadikum, di minuman kalian, falyaghmishu, maka celupkanlah, thumma liyanzahu, kemudian setelah itu buang lalat tadi, fa inna fi ahadi janahihi da, karena di salah satu sayapnya itu terdapat racun, penyakit. Wa fil akhar syifa, dan di sayap yang satunya lagi terdapat penawarnya, terdapat obatnya. Hadis akhrajahul Bukhari dan juga Abu Daud, dan ditambahkan, wa innahu yattaki bi janahihi alladhi fihi da. Di sini disebutkan bahwa sesungguhnya ia menjaga diri dari sayapnya yang terdapat penyakit. Nah, di dalam hadis ini yang berkaitan tentang apabila ada minuman, yang dimana minuman tadi kemasukan lalat. Nabi mengatakan falyaghmis. Falyaghmis di sini dicelupkan. Contoh misalkan ini minuman, ada lalat masuk. Nabi mengatakan falyaghmis, dicelupkan ke dalam. Kenapa dicelupkan? Karena Nabi mengatakan karena di dalam sayap tadi, di dalam lalat tadi, salah satu sayapnya ada racun. Dan sayap yang satunya lagi itu ada obatnya, ada penawarnya. Nah, dalam hadis ini hadis yang berkaitan, yaitu tentang permasalahan sesuatu binatang yang dimana yang darahnya itu tidak mengalir, maka bangkainya itu tidak najis. Contohnya apa? Contohnya lalat. Lalat di sini bangkainya najis tidak? Jawab tidak. Kenapa? Karena lalat termasuk dari binatang yang darahnya tidak mengalir. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan ketika lalat itu jatuh di minuman kalian, maka celupkan. Habis celupkan, dibuang lalatnya. Kemudian minuman tadi boleh untuk dikonsumsi. Bahkan disebutkan oleh Al-Imam Shan'ani dalam kitab Subulus Salam bahwa ketika lalat itu jatuh, salah satu sayapnya itu ada racun. Sehingga ketika dicelupkan, maka di sana ada obatnya, maka ketika bercampur, sehingga itu akan menjadikan penawar bagi racunnya tadi. Dalam hadis ini dikatakan ada beberapa kelompok yang tidak mempercayai hadis ini. Mereka mengatakan bahwa hadis ini tidak masuk akal. Kenapa? Apa faedahnya mencelupkan lalat yang berada dalam minuman? Dan dikatakan oleh Allah Masya Uthami rahmatullahi ta'ala alaih bahwa hadis ini terdapat hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah yang menunjukkan bahwa apabila makanan atau minuman yang di sana kejatuhan sesuatu yang binatang darahnya tidak mengalir kemudian mati, maka itu tidak najis. Minuman tadi boleh untuk dikonsumsi. Minuman tadi boleh untuk, misalkan ada air, pakai untuk berwudu, boleh tidak? Yang kejatuhan oleh lalat, satu lalat ataupun 10 lalat masuk semuanya, najis tidak? Jawab tidak. Kenapa? Karena itu termasuk dari binatang yang darahnya tidak mengalir. Dan masuk kepadanya dari binatang-binatang yang darahnya tidak mengalir seperti nyamuk. Walaupun nyamuk dia habis menghisap darah yang cukup banyak, gemuk, ketika kita pukul, darahnya tidak mengalir. Darahnya tidak mengalir. Juga masuk kepadanya seperti lebah. Masuk kepadanya dikatakan oleh para ulama seperti kalajengking. Karena di sana darahnya tidak mengalir. Dan binatang-binatang yang darahnya tidak mengalir itu biasanya binatang-binatang yang kecil. Sedangkan di sana yang mengalir darahnya, maka di situ ketika dia mati najis. Seperti tikus. Tikus darahnya mengalir tidak? Jawabannya mengalir. Ketika kita membunuh tikus, dia mengalir darahnya. Itu najis. Sehingga ketika dia mati, kemasukan di misalkan air, kalau bisa terpengaruh air tadi dengan najis dari baunya, rasanya ataupun warnanya, maka air itu menjadi najis. Kenapa? Karena kejatuhan terhadap sesuatu yang najis. Berbeda dengan apabila kejatuhan terhadap sesuatu yang darahnya tidak mengalir. Seseorang apabila ingin meminumnya, silahkan. Kalau misalkan dia tidak mau meminumnya, bahwa itu menunjukkan bahwa air itu najis lah. Mungkin dia merasa tidak gimana kalau ada dua atau lalat, terutama ketika kopinya panas misalkan, masuk lalat biasanya ada. Jangan dibuang. masukkan tangan kita, celupkan, kemudian setelah itu dibuang. Kenapa? Karena ketika dia jatuh, di dalam hadis sebutkan, ketika dia jatuh, dia menyimpan racun. Kemudian penawarnya tadi sayap yang satunya lagi, sehingga ketika dicelupkan itu menjadi penawar dari racun tadi. Naam. Sehingga dimasukkan hadis ini dalam babul miyah, yaitu menunjukkan bahwa air yang kemasukan sesuatu yang darahnya tidak mengalir itu tidak najis. Binatang yang darahnya tidak mengalir itu tidak najis. Ya, kita bisa lihat saja. Seperti kalau misalkan ini binatang kira-kira mengalir atau tidak. Dilihat, misalkan dia misalkan mati yang pelet, tertabrak atau keinjak tidak mengalir darahnya, berarti di situ tidak najis. Naam. Tayib. Bangkainya di sini tidak najis. Naam. Dan bukan karena kan tidak najis di situ boleh untuk dikonsumsi lah. Naam. Karena di situ sesuatu yang mustakhbas, para ulama menyebutkan sesuatu yang mustakhbas, yang kotor sehingga tidak layak untuk dikonsumsi. Walaupun di sana dia bangkainya tidak najis seperti lalat misalkan, ataupun kecoa ataupun yang lainnya. Walaupun di sana tidak najis, akan tapi tidak layak untuk dikonsumsi. Kenapa? Sesuatu yang mustakhbas. Ulama mengatakan sesuatu yang kotor. Nah, karena hingga ke sana kadang bawa kotoran, hingga ke sini bawa kotoran. Nah, sehingga tidak layak untuk dikonsumsi. Sedangkan bangkainya di sana tidak najis. Nah. Sehingga Al-Alamah Syaikh Utsaimin rahimatullahi taala alaih, beliau membantah kepada orang-orang yang tidak percaya hadis ini. Padahal hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Nah, beliau membantah bahwa mereka yang mempunyai pemahaman yang pendek, yang menolak hadis ini. Padahal hadis ini di sana terdapat faidah yang banyak sekali. Di antaranya yang tadi kita sebutkan, yaitu air yang kemasukan ke dalamnya tidak najis. Yang kedua, binatang yang darahnya tidak mengalir tidak najis. Sehingga faidahnya itu sangat sangat banyak sekali. Tayib. Kita baca hadis yang berikutnya. Qala rahimahullahu taala. Wa an Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu taala anhu qala. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ma quti'a min al-bahimah wa hiya hayyah fahuwa mayyit. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidhi wa hasanahu wa lafdullahu. Dari Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu taala anhu qala, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ma quti'a minal bahimah, apa-apa yang dipotong dari binatang ternak, wa hiya hayyah, dan binatang itu masih hidup, fahuwa mayyit, maka sama seperti mayyit. Naam. Akhrajahu Abu Daud dan Tirmidhi, dan dihasankan oleh Tirmidhi, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahmatullahi taala alaih fi Shahih Al-Jami'. Hadis ini hadis Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu taala anhu, ini yang berkaitan tentang binatang yang terpotong anggota tubuhnya dan binatang itu masih hidup. Dan anggota tubuhnya yang terpotong tadi di dalam hadis disebutkan fahuwa mayyit, sama seperti bangkai. Contoh misalkan seseorang yang memotong ekor kambing misalkan, atau ekor sapi, tapi sapinya masih hidup. Nah, maka yang terputus dari binatang yang di sana masih hidup, maka ekor sapi tadi tidak boleh untuk dikonsumsi. Najis, bangkai. Kenapa? Karena tidak dipotong dengan tata cara yang Islami. Nah, berbeda dengan sesuatu yang bangkainya halal, seperti ikan ataupun seperti belalang, walaupun dalam keadaan dia masih hidup. Nah, akan tetapi ekornya, kakinya misalnya belalang, nah, belalangnya masih hidup, maka di sana najis atau tidak? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena bangkainya pun belalang tadi tidak najis dan boleh untuk dikonsumsi. Berbeda dengan binatang selain dari ikan, selain dari belalang tadi, maka apabila ada yang terputus, kambing loncat, kakinya terkena tersangkut pagar, bahkan sampai terputus kakinya misalkan, maka kakinya tadi jangan dimakan, disate misalkan, jangan. Kenapa? Karena itu bangkai. Karena Nabi mengatakan, ma kuti'a minal bahimah wa hiya hayya fahuwa mayyit. Maka itu sama seperti bangkai. Nah, binatang apapun, nah, kuda ataupun unta, biasanya kalau unta atasnya, punduknya itu ada yang dipotong. Dipotong kemudian dikonsumsi. Padahal untanya masih hidup. Nah, dan hal ini sesuatu yang menyakiti binatang. Tidak boleh seseorang menyakiti binatang haram. Nah, dipotong ekornya dulu misalkan, atau dipotong telinganya dulu, kambingnya masih hidup. Ada mayajus. Menyiksa binatang di sini haram. Nah, dan dimasukkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimatullah taala alaih ke dalam Babul Miyah Kitabut Taharah. Hal ini menunjukkan bahwa apabila sesuatu yang dipotong dari binatang itu terkena air, maka potongan anggota tubuh itu najis, bangkai, dan air yang terkena dari potongan binatang tadi dilihat apakah berubah dari baunya atau berubah dari rasanya atau berubah dari warnanya. Kalau berubah dari sifat tadi, maka air tadi tidak boleh untuk dikonsumsi, tidak boleh untuk diminum, tidak boleh untuk dipakai mandi, tidak boleh untuk dipakai berwudu. Kenapa? Karena air tadi sudah bercampur dengan sesuatu yang najis, kemasukan sesuatu yang najis, binatang tadi. Nah, taib. Kemudian di dalam hadis ini, yani ma kuti'a minal bahimah wa yahayya fahuwa kal mayyit. Hadis ini menunjukkan bahwa dikecualikan dari bulu-bulunya. Nah, perbolehkan yakni seperti misalkan bulunya ada yang terputus. Nah, maka bulunya tadi najis tidak? Jawab tidak. Jawab tidak. Nah, yang di najis tadi yaitu dari anggota tubuhnya, kakinya ataupun ekornya ataupun telinganya, hal itu menjadi sesuatu yang najis. Naam, thayyib. Sehingga di dalam hadis ini bahwa hadis juga yang sebelumnya larangan bagi kita mengkonsumsi sesuatu yang najis. Enggak boleh. Sesuatu yang tidak disembelih dengan nama Allah Subhanahu wa taala, mayajus. Naam. Binatang yang di sana tidak disembelih dengan sesuai dengan syariat, tidak boleh seseorang untuk memakannya. Nah, seperti misalkan binatang yang dipukul kepalanya, ataupun binatang yang di sana terjatuh kemudian mati. Nah, kita belum sempat untuk nyembelihnya, maka itu bangkai, tidak boleh seseorang untuk mengkonsumsinya, bahwa haram. Hal ini perlu dihindari. Kenapa? Karena madharatnya banyak sekali. Ketika seseorang terbiasa memakan sesuatu yang bangkai, naam, hal itu akan menjadikan suatu penyakit. Sesuatu yang najis yang tadi kita sebutkan, kita dilarang untuk menyentuhnya apalagi kita memakannya. Dan masuk ke dalam pembahasan ini yaitu binatang-binatang yang diperintahkan untuk dibunuh dan binatang-binatang yang diharamkan untuk dibunuh, maka itu haram untuk dimakan. Contohnya seperti binatang yang diperintahkan untuk dibunuh, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW bahwa kita diperintahkan untuk membunuh dari homsal fawasik, diantaranya ular, tikus, kemudian akrab, kalajengking, kemudian elang. Kita diperintahkan untuk membunuhnya baik ketika dalam keadaan ihram. Nah, kenapa? Karena itu mengganggu, binatang-binatang yang mengganggu. Bahkan ketika sholat pun dalam hadis sebutkan bahwa ketika kita ke sholat ada ular lewat, kita diperintahkan untuk membunuhnya. Kenapa? Karena madarat. Karena apabila kita tidak membunuhnya, kita yang akan terbunuh. Nah, sama halnya seperti binatang-binatang yang melukai yang lain, seperti kalajengking juga sama. Itu tidak boleh untuk dikonsumsi, haram. Begitu juga binatang yang di mana syariat tidak boleh untuk membunuhnya. Apa saja? Yang diantaranya yaitu kodok. Kodok diperintahkan oleh Nabi SAW haram untuk membunuhnya. Kemudian yang dilarang untuk membunuhnya seperti lebah. Lebah itu haram untuk dibunuh. Nah, sesuatu yang haram untuk dibunuh, maka tidak boleh seseorang mengkonsumsinya. Karena apabila dia akan memakan, otomatis akan dibunuh dulu. Maka hal ini haram untuk dimakan. Sehingga yang banyak dijual seperti kodok, katak, suike, dan sebagainya, itu kenapa diharamkan? Pertama, karena kodok itu dia Nabi memerintahkan tidak boleh untuk dibunuh. Bahkan ketika datang seorang dokter menanyakan kepada Nabi SAW untuk dijadikan obat katak tadi, kemudian Nabi SAW melarangnya. Nabi SAW melarangnya, sehingga jangan kita memakai obat-obatan yang dimana binatang yang dimana haram untuk dimakan, seperti ada daging monyet misalkan untuk gatal-gatal. Nah, haram dimakan. Kenapa? Pertama, monyet itu mempunyai taring. Sesuatu yang bertaring itu haram untuk dimakan. Sesuatu yang bertaring itu haram untuk dimakan. Wallahu ta'ala a'lam. Thayyib. Dengan ini kita sudah selesai dalam pembahasan babul miyah. Pertemuan berikutnya kita masuk ke bab al-aniyah, tentang bejana. Barangkali ada soal yang ditanyakan dalam pembahasan kita, falyatafaddal, silahkan. Yang bisa ana jawab insyaallah taala ana jawab, kalau belum bisa ana jawab insyaallah dijawab pada pertemuan berikutnya. Fan Umar dulu. Baik. Lebah, semua jenis lebah diharamkan seorang untuk membunuhnya, tidak boleh. Nah, semua jenis lebah, nah, karena mungkin lebah itu ada berbeda satu jenis dengan jenis yang lain. Nah, semua jenis lebah, dan ada juga yang dilarang seperti burung hudhud. Burung hudhud dalam hadis sebutkan Nabi melarang untuk membunuh burung hudhud. Kalau di kita mungkin tidak ada burung hudhud di sini, tapi di Jaziratul Arab di sana banyak burung hudhud. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Soal yang pertama, bahwa tikus yang masuk ke wadah kalau dia masih dalam keadaan hidup, nah, tidak najis. Kenapa? Karena dia masih dalam keadaan hidup. Berbeda apabila ketika dalam keadaan sudah mati. Dan ada pembahasan tata cara membersihkan sesuatu yang najis, yakni apabila itu kemasukan misalkan sesuatu yang padat seperti mentega misalkan masuk najis. Nah, maka ambil yang sekelilingnya. Kemudian sisanya boleh dimakan. Kenapa? Karena sesuatu yang padat itu dia najisnya biasanya hanya di sekitar itu saja. Berbeda dengan sesuatu yang cair. Biasanya kalau sesuatu yang cair masuk sesuatu yang najis, nah, akan cepat tercemar. Dan apabila binatang yang tadi masih hidup, maka air tadi tetap suci. Nah, boleh untuk dipakai mandi. Nah, kemudian yang kedua, yakni lalat yang apabila kemasukan makanan, nah, maka makanan tadi tetap halal untuk dimakan. Silahkan. Nah, kalaupun seseorang misalkan tidak mau memakannya, mungkin karena jijik atau lain sebagainya, itu tidak menunjukkan bahwa makanan tadi sudah terkena sesuatu yang najis. Kenapa? Karena sebagaimana tadi kita sebutkan bahwa lalat itu tidak najis. Kalau kopi misalkan dalam keadaan panas masuk lalat, biasanya langsung mati lalatnya. Kita celupkan. Kalau kita tidak mau minum, nah, karena mungkin jijik atau lain sebagainya, ya silahkan, tidak menjadi masalah. Akan tetapi jangan mempunyai keyakinan bahwa itu terpengaruh air tadi dengan sesuatu yang najis. Kalau mau memakannya atau meminumnya, silahkan. Dan makanan tadi tidak menjadikan hal itu najis. Kalau misalkan ada di pasar, misalkan ayam, ikan, kerumuni lalat dan sebagainya, jadi masalah. Tidak menjadi masalah. Taib, ada soal yang lain? Tapi kalau tidak ada soal, kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Naktafi ila wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.